Bagaimana tentang hukum orang-orang awam yang ikut-ikutan ibadah di kuburan dalam rangka haul Syekh Fulan atau Syekh Kiai Fulan? Bahwa yang wajib bagi kita adalah menasehati mereka, karena mereka awam, mereka tidak mengerti, maka harus diberitahu, dinasehati, diingatkan. Ziarah kubur boleh, tetapi jangan meminta pada orang mati. Sudah saya pesan satu aja ya Pak, satu, jangan minta apa-apa pada kubur. Kalau minta pada Allah Ta'ala, sujud di masjid, minta sama Allah Ta'ala, salat malam, minta sama Allah Ta'ala, jangan minta ke kuburan. Bas. Enam. Sementara itu dulu, walaupun ada yang lain-lain yang bid'ah-bid'ah, yang syiriknya dulu diingatkan, yang paling berbahayanya. Beberapa ikhwah kita berbicara dengan salah, ya. Ngapain kamu berbuat syirik ke sana? Langsung dituduh berbuat syirik, padahal belum tahu yang dilakukan di sana apa. Jangan ziarah-ziarah kayak gitu, ziarah-ziarah syirik. Terlalu global. Mereka enggak paham rincianmu, sehingga mereka menuduh bahwa engkau mengharamkan ziarah kubur para wali. Jadi salah paham. Kamu ingatkan, yang kami tentang adalah jangan meminta ke kuburan, jangan berdoa. Itu dulu aja. Nanti lama-lama mereka akan berkata, kami enggak bisa menghindarinya. Ya sudah, jangan ikut makanya. Selesai. Enam. Siapa Syekh Abu Sa'id Ruslan? Mungkin bukan Abu Sa'id Ruslan kali ya. Hah? Muhammad Sa'id Ruslan. Kalau itu yang dimaksud, insyaallah dia ulama ahli sunnah dan mendapatkan tazkiyah dari para ulama. Tolong nasihatnya kepada ikhwah yang kalau taklim gak mau mendekat kepada sang pembicara. Saya setiap duduk mesti tangannya begini, ayo mendekat, mendekat, mendekat. Tetapi gak paham-paham. Mesti enak di belakang, sandaran, kalau tidur gak ketahuan gitu. Di belakang tiang. Barakallahu fikum. Di depan ini paling terlihat, paling jelas. Insya Allah lebih mulia tempatnya. Taib, ada lagi? Taib, alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma hamdik syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kenapa? Ada yang mau tanya? Paham lah tulisnya. Selesai? Maksud surat Al-Baqarah ayat 154. Apa itu? Kamu mengatakan orang-orang yang dibunuh di jalan Allah. Sebagai dan yurzakun. Iya, disebutkan dalam sekian tafsirnya adalah kehidupan di barzakh, bukan kehidupan di sini. Artinya mereka hidup, tetapi dengan kehidupan barzakh, tidak dengan kehidupan dunia. Kehidupan dunia seperti kita ini terputus dengan kehidupan mereka. Mereka hidup di alamnya sendiri yang disebut dengan alam barzakh, sehingga tetap saja tidak bisa berhubungan antara kita dengan mereka. Enam. Artinya mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enam. Pertanyaan lain? Baik, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma hamdika. Shalla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.